Selamat pagi Pak Indra. Ya, selamat pagi Bu. Silakan. Ya, benar itu Bu, tidak tepat. Terusnya Presiden konsentrasi dengan sisa waktunya itu menyelesaikan masalah yang ada. Antara lain, tadi pagi saya dengar berita anak SD mengirim surat kepada Bapak Presiden karena beberapa minggu nggak sekolah karena kabut apa karena asap. Nah itu kan harusnya ada tindak lanjutnya di beberapa daerah yang mengalami bencana. Buat apa juga Presiden misalnya itu berkampanye? Apakah itu akan meningkatkan suara di partainya? Belum tentu, bahkan akan menurut saya membuat Bapak Presiden menjadi kurang bagus. Dan saya konsentrasi aja, yang lainnya apa? Ya urusan saya tidak perlu diurus oleh Bapak Presiden, jadi setelah itu terima kasih. Terima kasih, Pak Indra, Pak Teguh, selamat pagi. Dan ini tetap yang tadi sampaikan, seorang pimpinan negara yang besar, ini ya mestinya, dan gak perlu memimpin kampanye, kecuali beliau masih mencalonkan, beliau kan sudah melengser. Saya kira tidak pas juga gitu. Tapi emang zaman kebebasan ya suratnya dia. Kalau saya gitu aja Bu, masyarakat kan udah tahu, Demokrat kan ceritanya sekarang ambles masyarakat. Makasih Bu. Terima kasih Pak Teguh. 633-9160 untuk yang lain yang masih ingin memberikan opini dan komentar, kami tunggu Anda. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, kalau dari segi saya, kalau itu sudah diatur oleh undang-undang, berarti ada haknya Presiden untuk mengambil cuti. Nah, jadi yang mesti dianalisa adalah undang-undangnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Ya, menurut saya sih, kalau Pak Presiden sekarang ini cukup bagus, itu ya sudah sewajarnya. Beliau bertanggung jawab untuk membuat regenerasi kepemimpinan ini berjalan dengan mulus dan jatuh kepada pemimpin yang berkualitas. Jadi hal ini mesti dikomunikasikan dengan rakyat dan rakyat salah pilih, sehingga memilih pemimpin yang salah gitu pada intinya. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Gilbert. Silakan. Hak dari Pak Presiden ya, karena dia kan sudah mengajukannya gitu ya. Ya, tapi harus dipikir juga bahwa sekarang ini kan rakyat itu sudah pintar ya. Yang dilihat individunya ya, bukan partainya. Jadi kalau yang dikatakan tadi Bapak Demokrat sudah hancur, iya Demokrat sudah hancur. Tapi kan kalau individunya yang kuat yang bagus-bagus ya enggak. Tapi yang dipilih sekarang individu kok, bukan dari partainya. Itu aja, makasih. Terima kasih kembali. Pak Gilbert, Pak Suryadi, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih mungkin ini langkah-langkah udah injury time dari Partai Demokrat. Memang udah banyak salah dan banyak masalah gitu. Tapi menurut saya kalau memang ada peraturan atau undang-undang yang mengatur semua ini ya harusnya bisa dirubah gitu loh. Menurut saya sih tidak pantas kalau Presiden untuk ikut kampanye cuti gitu. Tidak cocok lah ya. Masih banyak masalah di Indonesia gitu. Oke Pak Suryadi, terima kasih. Yang lainnya 633-9160 masih kami buka untuk Anda. Silakan Mitra Bisnis. Pak Henry, selamat pagi. Silakan. Kita pakai prinsip fair and wise. Fair and wise. Kalau yang mengkritik itu coba kita tanyakan pada semua yang mengkritik, apa seumur hidupnya itu enggak pernah menggunakan cuti gitu. Kalau misalnya presiden kita itu fair dalam pengambilan cutinya itu, ya no problem sih sepertinya ya, selama itu fair, apalagi cuma 2 hari itu, ya itu aja. Terima kasih Pak Henry. Pak Osman, selamat pagi. Ya, menurut saya nggak ada pengaruh tuh, selama ini juga nggak ada efeknya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ibu Dewi, selamat pagi Bu. Pagi. Silakan Bu. Kalau misalkan cuma 2 hari aja ya, saya sendiri juga bisa gantiin kok. Cuma 2 hari kan. itu kan cuma 2 hari, nggak ada masalah sebenarnya kan. Ya, jadi 2 hari kita kan bisa ganti wakil presiden, itu loh. Oke, itu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bapak Cungwa? Saya kira biasa aja lah ya. Presiden kan tahu kapan harus menyelesaikan pekerjaannya, kapan untuk mengurusi urusan pribadinya. Ya, Bapak Presiden kan lebih mengerti daripada kita. Sekian. Oke, terima kasih Pak Cungwa. Bapak Utomo? Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau buat saya sih cuti biasa-biasa aja ya. Setiap jabatan kan ada wakilnya. Presiden dimanapun juga ada hak cutinya. Kalau dia pakai hak cutinya, biasa-biasa aja. Kan Indonesia tidak akan angguk kalau presidennya cuti 2 hari. Kalau dia cuti, alasannya apapun juga, ya dia hak dia sebagai cuti. Semua orang butuh cuti, toh. Itu aja sih. Okay. Terus saja politik-politik yang lebih matem-matem gitu. Oke, terima kasih Pak Utomo. Bapak Hendrik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Ya, presiden kita lebih mementingkan urusan partai dia. Makanya untuk berikutnya, janganlah pilih presiden model kayak begini ya. Itu di kabut asap di sana, itu jauh lebih penting diurusin daripada urusin kampanye gitu. Tapi kan presiden kita kan urusin kampanye partai dia. Dia bukan urusin negara. Lebih baik kalau memang dia mau cuti, potong gajinya dan tidak boleh menggunakan fasilitas VIP dia. Itu yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Bapak Pohan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan. Kita jangan mencari-cari salahnya presiden kita lah. Itu lambang dari seseorang yang punya hak politik. Ya serahkan aja kepada beliau. Beliau tahu mana yang terbaik untuk negara ini. Terima kasih. Selamat siang Pak John. Ya. Silakan Pak. SBY menjadi presiden lagi untuk 3 kalinya. Mana mungkin sih bergagal total buru-buru gini. Pak Suha, Pak Demokrat itu udah tenggelam dalam makanan sebang lagi udah karam namanya, udah kayak kapal Malaysia Airlines udah hilang begitu. Terima kasih Pak John. Bapak Ferry. Selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Iya, kalau menurut saya sih itu satu etika yang bagus juga ya. Jadi mengajukan cuti karena kita sendiri pun kalau di kantor atau itu dapat jatah cuti setahun 12 hari di luar cuti bersama gitu ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ya selama ditinggalkan itu siapa yang jadi memimpin negara, apakah diwakilkan ke wapres atau ke stafnya, menterinya dan macam-macam. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan juga. Dan saya pikir juga hampir semua ya, bahkan ada gubernur juga sampai level menteri juga yang mengajukan cuti di depan, itu lebih bagus daripada kunjungan kerja memakai atas nama negara terus kemudian ujung-ujungnya kampanye. Nah, itu yang gak boleh menurut saya. Jadi ya, itu satu tindakan yang positif bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Bapak Johan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Di Pak Presiden kita ini kan juga ketua Partai Demokrat. Jadi wajar-wajar saja lah, nggak usah dikritik, toh tidak ada pengaruhnya. Beliau kan bisa ngambil keputusan sendiri yang bijak untuk negeri kita ini dan untuk Partai Demokrat. Setiap hari pun dia sebetulnya kan kampanye. Dan orang semua juga tahu dia juga presiden dan dia juga ketua Demokrat. Jadi setiap hari dia punya hak untuk kampanye. Jadi ngambil cuti atau nggak ngambil cuti ya sama aja. Nggak berpengaruh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohan. Bapak Wiwi. Kalau menurut saya ya. Halo? Iya Pak. Itu salah kaprah semuanya. Jadi ini ancur-ancuran nih kegiatan. Jadi mestinya kalau sudah pejabat, sudah pilih publik kayak gubernur, presiden, bupati, itu mestinya sudah melepaskan jabatan di partai. Jadi kepentingan itu nomor satu. Kalau ini berarti seolah-olah ingin mempertahankan partai, mengembangkan partai itu, jadi omong kosong, bekerja untuk rakyat. Jadi itu dari peraturan kepol itu semua jadi omong kosong, semua jadi kayak merugikan rakyat semuanya. Semuanya sangat berikan, karena mestinya kalau sudah pejabat publik, mau bernotupati, presiden itu bekerja full time untuk rakyat. rakyat gitu Pak. Juga boleh seperti ketua umum terus berada partai, kadang nanti jadi menteri, jadi DPR, semua jadi omong kosong. Ini sebenarnya salah kapas, saya gak setuju itu kalau misalkan pejabat-pejabat publik untuk kampanye. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Wiwi. Bapak Johan. Halo Pak, silakan Pak. Ya, saya setuju dengan pendapat yang besar bahwa kalau memang itu sempat bukti, seharusnya ya sudah mau jadi anggota partai boleh, tapi tidak perlu menjadi pengurus partai. Dan kalau untuk seperti pemilu ini ya seharusnya fokus aja untuk mengurusin rakyat, bukan untuk mengurusin partai. Kalau toh akhirnya pas harus cuti, ya pilihlah daerah yang memang mengeluarkan perhatian, misalnya di Riau. Ada tuh pejabat publik ataupun presiden yang cuti kampanye berencana untuk kampanye di daerah Riau yang penuh dengan asap. Aku tuh mau dengan asap banyak dari Malaysia. Ngapain juga kalau seperti itu? Saya pikir ya seharusnya lebih arif dan bijaksana lah. Terima kasih Pak. Bapak Henry. Selamat siang. Pak. Selamat siang Pak. Silakan. Intinya kalau kita sebagai rakyat Pak ya, ini pejabat-pejabat publik kita ini dari presiden sampai pembantu-pembantunya, mereka itu kalau mau kampanye, fasilitas negara, atribut kenegaraan yang biasa dan harus dilepas. Jangan sampai memakai spesial uang rakyat. Karena mereka pejabat publik, kalau mereka mau pakai uang rakyat, lebih baik mereka turunlah. Ibaratnya sudah bullshit lah mereka berkampanye dengan fasilitas negara. Mereka tidak, bukan mementingkan rakyat, mementingkan partainya. Jadi intinya, dari presiden sampai menterinya, kalau mereka mau berkampanye cuti-cuti, sah-sah saja saya bilang. Tapi atribut yang dia sandang itu, mobil apa semuanya, tidak boleh dipakai. Dana-dana dari negara itu tidak boleh mereka pakai. Ngawur dirilah mereka itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry.